Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pada waktu yang lalu telah kita baca penjelasan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah tentang celaan-celaan terhadap dunia dan permisalan orang yang mencari dunia. Nah, selanjutnya paslun fi bayan haqiqati dunya wal madmum minha wal mahmud. Pasal penjelasan tentang hakikat dunia dan tercela di antara dunia dan ada yang terpuji di antara dunia tersebut. Qad sami'a khalaqun katsirun zammud dunya mutlaqan. Telah banyak terdengar dari kalangan orang mencela dunia secara mutlak. Wa taqadu anna al-isyara ila hadhihi al-mawjudat allati khuliqat lil-manafi' fa'aradu amma yasluhuhum min al-mata'im wal-masyarib. Maka mereka meyakini, itu orang-orang yang mencelaknya secara mutlak tanpa terkecuali, meyakini bahwasanya isyarat tercelanya itu pada dunia yang ada, yang diciptakan di sana mengandung kemanfaatan. Maka mereka berpaling dari kemaslahatan untuk mendapatkan kemaslahatan mereka dari makanan dan minuman. Waqad wada'a Allahu fitiba tauqanin nafs ila ma yasluhuha wa kullama taqat mana'uha dhannan minhum anna hadha huwa juhd wal murad. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan tabiat-tabiat di mana jiwa bisa menjaganya untuk mendapatkan apa yang baik bagi jiwa. Maka ketika ia terjaga, nah, dia bisa mencegahnya. Dhannan minhum, ada yang dia menduga di antara mereka bahwasanya ini adalah maksudnya yang dimaksud dengan juhud. Wajahlan bihuquqi nafs, dalam keadaan dia tidak mengerti untuk memenuhi hak-hak jiwanya. Wa ala hadza akthar mutajahidin wa inna ma fa'alu dzalika liqillatil ilm. Maka kebanyakan di antara orang-orang yang menganggap dirinya juhud, mereka melakukan hal itu justru karena kurangnya ilmu, sedikitnya ilmu. Wa nahnu nasuddu bil haqq min ghairi mahabbah. Tentunya di sini kita akan menjelaskan kebenaran tanpa tentunya menghalangi secara menyeluruh tentang masalah ini. Ilam ketahuilah, ana dunya ibaratun an a'yan mawjudah lil insan. Bahwasannya dunia adalah sebuah pengungkapan tentang sesuatu yang ada untuk manusia. Fiha hadun wa hiyal ard wa ma 'alaiha. Wa innal arda maskan adami. Wa ma 'alaiha malabis wa mat'am wa mashrab wa manakih. Wa qulu dzalika 'alafun li rahilati badana sa'ir ila Allah azza wa jalla. Di antara yang ada tersebut, ada bagian untuk manusia. Seperti di antaranya bumi, tanah. Dan apa yang ada di atas bumi, di atas tanah. Sesungguhnya tanah, itu tempat tinggalnya Adam. Adami itu manusia. Dan apa yang ada di atas bumi, adanya baju, pakaian, makanan, minuman, untuk tempat menikah. Yang semuanya adalah dipergunakan oleh badan ya, untuk mengadakan perjalanan menuju Allah azza wajalla. Wa innahu la yabqa illa bihadhil masalih. Dan sesungguhnya tidak ada tersisa kecuali untuk kemaslahatan ini. Yaitu dipergunakan untuk berjalan menuju Allah. Kama la tabaqa naqah fi tariqil hajj illa bima yasluhuha. Sebagaimana seperti tidaklah tertapnya adanya unta di dalam perjalanan menunaikan haji. Tidak ditetapkan atau tidaklah dipergunakan unta untuk berjalan haji kecuali kenapa? Karena ada maslahat dengan menunggang unta. Karena dulu menaikkan haji dari Yaman misalnya itu naik unta. Ya, kalau sekarang naik bus. Atau pesawat. Iya. Faman tanawwal minha ma yasluhu 'alal wajhil ma'mur bihi madah. Maka barang siapa yang mempergunakan dari dunia tadi perkara-perkara yang maslahat dengan cara yang diperintahkan, ini terpuji. Wa man akhadha minha fawqal haja bikaffi syarrih waqa' fid dam. Sedangkan orang yang mengambil dari dunia tadi melebihi kebutuhannya. Memenuhi, sehingga dia tidak terjaga dari kejelekannya, dia akan terjatuh kepada celaan. Fa inna laisa li syarrihi fitanawul dunya wajhun li'annahu yakhrut an-naf'i ila al-adha. Maka sungguhnya tidak ada dari kejelekannya itu yang dia peroleh dari dunia satu sisi. Karena dia telah keluar dari kemanfaatan menuju mendapatkan gangguan. Apa gangguannya? Yaskul an talabil akhirah. Dia sibuk tersibukkan diri dari mencari akhirat. Artinya terpalingkan sibuk dunia untuk mencari akhirat. Faya futul maksud, maka hilang tujuannya. Tujuan dia hidup tadi kan dunia itu semua kemaslahatannya yang diambil yang bermanfaat bagi orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah. Ya seperti tadi unta, kenapa digunakan untuk jalan menunaikan haji? Karena ada maslahat. Maka ketika melebihi dari hajah kebutuhan dalam perkara dunia, maka dia jatuh kepada celaan. Karena keluar dari manfaat menuju mendapatkan gangguan. Apa gangguannya? Yaitu dia akhirnya terhalangi, tersibukkan dengan dunia untuk mencari akhirat. Artinya mencari akhiratnya terhalangi dengan sibuknya dunia. Maka fayafutul maqsud, akan luput dari tujuan hidupnya. wa yashiru bi musabah man aqbal ya'liful naqah wa yarudul lahal ma wa yughayyir 'alayha alwanus thiyab wa yunsa anna rifqah qad sarat fa innahu yabqa fil badiyah farisha lishiba huwa wa naqatuhu. Maka jadilah dia na'am orang yang dia melebihi dari hajat kebutuhannya seperti orang yang mengendarai unta tadi. Na'am. Sehingga dia berlebihan dalam masalah untanya, dia cari air yang berlebihan, kemudian na'am dia rubah warna bajunya, lupa teman-temannya yang sudah lewat pergi meninggalkan dia, dia tetap di sebuah lembah na'am yang luas dengan binatang buas, dia dan untanya. Seperti itu ibaratnya. Harusnya unta itu sekedar dapat maslahat, dia sehat, dia tercukupi kesehatan untanya, dia bisa berjalan, tapi karena dia melebihi hajatnya, justru dia malah na'am mencari berlebihan. Iya, dia ganti baju yang lebih bagus, kemudian dia hiasi untanya, terus tersibukkan dengan masalah dunianya, dia cari tempat yang enak, lupa teman-temannya sudah lewat, dia masih sibuk ngurusin untanya. Na'am, sampai dia sendirian di lembah dengan binatang buas, dia dan kendaraannya tadi dengan untanya. Itu disebutkan seperti itu. Wala wajha aidan lil muqassirin fi tanawul hajah. Li'anna an-naqa la taqwa 'ala sayr ila bi tanawul ma yasruha. Demikian pula, na'am, bukan seperti orang yang dia meremehkan untuk memperoleh kebutuhannya. Artinya, masalah dunia tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Seperti ibaratnya tadi unta. Yang dia, orang-orang yang meremehkan untuk menunaikan hajatnya, seperti yang namanya unta, dia tidak bisa kuat untuk berjalan. Kecuali dia memakan atau memperoleh perkara yang maslahat untuk untanya. Untuk bisa jalan dengan selamat dengan perantaran unta. Lah kalau dia gak dikasih makan, ya biarin, gak usah berlebihan, kasih aja. Na'am, gak usah, tawakal aja kepada Allah. Yang penting kan juhud. Mati untanya di tengah jalan, dia gak bisa pergi ke haji. Intinya seperti itu. Artinya bagi orang-orang yang dia gak usah mementingin dunia, yang penting seadanya, tawakal aja, juhud, bajunya compang-camping, bau badan gak pernah mandi, badannya kurus gak pernah makan, gak mau cari maisha. Tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena dia ketika berjalan butuh perkara yang maslahat. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh pakaian yang bersih untuk dia ibadah kepada Allah, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya. Seperti ibaratnya tadi unta. Unta juga dia harus kuat jalannya, diberi makan secukupnya, tidak berlebihan. Tidak seperti orang yang tadi yang berlebihan. Naam. Wa tariqas salim hiyal wasati. Maka jalan yang selamat adalah yang tengah-tengah. Wa hiya an yukhat minad dunya qadr ma yahtaju ilaihi min zadil suluk. Dia menjadikan dunia sekedar dia butuhkan untuk perbekalan di perjalanan. Wa in kana mustahi, walaupun dia kepengin punya yang lainnya, ingin yang lainnya, fa in i'ta'a nafsu ma tastahi awana laha wa qada lahiqaha. Karena kalau jiwa diberikan apa yang dia inginkan, iya, dia akan membantunya dan akan menunaikan apa yang melekat pada jiwanya. Naam, demikian. Artinya yang namanya jiwa kepinginnya mau sesuatu yang lebih. Itu sudah menjadi fitrah. Seseorang makan pasti ingin yang lebih. Ya, yang lebih enak, yang lebih ini, yang lebih itu. Nah, kalau dipenuhi semuanya, akhirnya terlalaikan untuk kepada tujuan yang sesungguhnya. Makan apa sih tujuannya? Agar sehat, badan kuat, bisa ibadah, tidak berpenyakitan. Sudah, selesai. Tapi biasanya memang jiwa itu maunya yang lebih. Oh, pengen yang menyicipi itu. Apalagi ke orang-orang yang termakan iklan. Ada iklan Pizza Hut, mau makan Pizza Hut. Ada iklan burger, mau makan burger. Ada makan fried chicken, pengen makan fried chicken. Kan gitu. Jiwa itu maunya, makanya mereka tahu, ahli dagang itu, promosi itu tahu. Ya, bahwasanya kecenderungan jiwa itu pengen yang sesuatu yang penasaran, yang baru. Yang diinginkan jiwa. Nah, padahal makan sekedar dia cukup, sehat, sudah. Nah, ibaratnya kalau misalnya mau sehat, makan kambing jangan pakai garam, jangan pakai bumbu, selesai. Sehat dia. Tapi kadang menolak, enggak enak. Harus pakai bumbu, harus di ini, wah ribet. Nah, makanya orang-orang Yaman tuh enggak ribet kalau masak kambing itu. Masukin, ceburin, rebus, pakai garam, pakai bumbu sedikit, sudah. Kalau kita kan disantenin, pakai gula, pakai kecap, pakai cabai, pakai bawang, wah ribet. Padahal itu sehat enggak? Habis makan itu kolesterolnya naik. Nah, karena memang yang sehat, kambing itu direbus, pakai sedikit bumbu, sudah selesai. Nah, simpel. Karena yang diingin diraih adalah sehatnya. Bukan enaknya. Tapi kita biasanya ingin meraih yang penting enak di mulut. Nanti di perut urusan belakangan. Kan begitu. Nah, itu maunya kita. Padahal syariat menganjurkan untuk mengambil manfaatnya. Mana yang manfaat buat diri kita, kemudian tidak berlebihan, sudah cukup. Yang penting kita bisa ibadah, yang penting kita bisa talabatul ilmi, beramal dengan ilmu, sudah selesai. Nah, iya. Waqad kana Sufyan al-Thawri ya'kulu fi awqat min tayyibi ta'am wa yahmilu ma'ahu fi safar faludzah. Anak enggak paham faludzah itu apa. Sufyan al-Thawri, beliau makan pada waktu-waktu di mana makanan itu masih baik. Dan dibawa di dalam safar hana faludz. Nanti dilihat ya faludz itu apa. Nah, wa kana Ibrahim bin Adham yaqul min at-thayyibat fi ba'dil awqat wa yaqul idza wajadna akalna akal rijal wa idza faqadna sabarna rijal. Kata Ibrahim bin Adham, beliau makan dari makanan yang baik. Iya, bukan makanan yang enak, tapi makanan yang thayyibat. Makanan yang sehat, thayyibat itu sehat, halal. Nah, makanan halal dan menyehatkan. Walaupun rasanya tidak enak. Nah, yang namanya enak kan kebiasaan lidah, ya kan? Orang Indonesia karena lidahnya pakai bumbu perasa, sasa. Padahal orang-orang dulu enggak pakai sasa, tapi enak. Kenapa? Karena bumbunya banyak. Lebih sehat, ya, dibandingkan pakai penyedap. Penyedap itu kan palsu, buatan kimia. Tapi bumbu yang asli itu yang sehat. Ya, tapi sekarang lagi mahal ya. Akhirnya pakai yang praktis, yang murah. Yang penting enak di mulut. Nanti urusan penyakit belakangan. Padahal kalau kita masak makanan yang dia murni bumbu asli rempah-rempah Indonesia, itu sudah enak, lezat. Enggak usah pakai penyedap yang lainnya. Itu sudah lezat. Makanya antum perhatikan, kalau di restoran yang mahal, mesti enggak pakai penyedap. Kenapa? Karena penyedap itu murahan. Yang mahal itu bumbu asli. Iya. Penyedapnya asli dari bumbu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Maka harganya mahal kalau di restoran. Antum tertipu. Wah, ini enak. Oh, ada iklan ini pakai. Kalau enggak dikasih bumbu penyedap ini, enggak enak rasanya. Padahal lebih enak pakai bumbu yang asli. Nah, demikian. Kok jadi masakan ya? Kita lanjut. Nah, ya, yang penting di sini adalah menjelaskan tentang mana yang manfaat. Nah, seperti disebutkan tadi para ulama, mereka makan yang makanan halal sehat. Maka dikatakan thayyibat pada sebagian waktu. Dan beliau pernah mengatakan, apabila kami mendapatkan makanan, kami makan seperti makannya orang-orang. Dan ketika kami hilang, artinya tidak mendapatkan makanan, maka kami pun sabar seperti sabarnya orang-orang. Artinya makanan sekedar apa yang dia butuhkan di dalam hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Nah, wal yangdur fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabati fa innahum ma kana lahum ifrat fi tanawul dunya wala tafrid fi huquqin nafs. Perhatikanlah ini kata beliau yang penting antum garis atas. Perhatikanlah bagaimana perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sesungguhnya mereka tidaklah berlebih-lebihan di dalam menggunakan dunia. Dan tentunya mereka pun tidak meremehkan di dalam memenuhi hak diri mereka. Makan ya makan. Tetapi sesuai dengan kadar kebutuhannya. Makanya istilahnya makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mikirin makanannya itu makan apa hari ini, besok makan apa, enggak perlu. Kalau ada makanan itu halal sehat dimakan. Kalau tidak ada, dia bersabar. Cukup. Ini sibuk besok makan apa ya, enggak ada. Nah, besok masak apa, bahkan nanti makan di restoran apa, itu kalau gaya hidup zaman sekarang. Kita gak usah ikut-ikutan kehidupan orang-orang zaman sekarang. Sekarang makan apa, besok makan apa, makan di mana. Gak perlu. Cukup kalau ada makanan sehat, halal, kita makan. Kalau tidak ada, kita sabar. Seperti kata Ibrahim bin Adam. Nah, kalau kita mikirin besok makan apa, sekarang makan apa, enggak bakal cukup uang yang diberikan oleh suami. Iya. Misalnya gaji misalnya 3 juta. Mau makan setiap hari dengan kambing. Hah? Plenger suaminya. Nah, pakai tempe aja ikan itu sudah Masya Allah. Ini maunya daging yang ini. Sekali-sekali boleh. Sekali-sekali setiap Jumat kalau ada rezeki boleh. Tidak dilarang di dalam syariat. Nah, yang jelas dari perjalanan hidupnya Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak berlebih-lebihan di dalam perkara dunia dan tentunya tidak meremehkan di dalam memenuhi hak diri mereka. Enggak sampai menggembel seperti orang-orang sufi, tidak sampai kurus badannya. Ya karena katanya juhud, justru itu keliru. Ya, dia tidak memenuhi hak-hak dirinya. Wa yan bagi an yantalama haddul nafsi fi mastashtahi. Wa in kana fi hadhiha hafizaha wa ma yuqimuha wa yuslihuha wa yansatuha lil khair. Wa la yamna'ha minhu. Maka sejogyanya dia mengatur bagian untuk dirinya dari perkara yang ia inginkan. Jika pada bagian keinginan dirinya itu dia bisa menjaganya, dia bisa melakukan perkara-perkara kebaikan, kemaslahatan, dan giat di dalam melakukan kebaikan, maka tidak terlarang dari perkara dunia tadi. Seperti kita sekali-sekali rekreasi, kemudian camping, itu dalam rangka apa? Menyegarkan, agar kita semangat, nasyat. Bukan justru malas, habis camping kok malas belajar, gini kan aneh. Karena kita penat belajar, terus belajar, menghafal. Kemudian kita menginginkan istirahat, rohah, agar jiwa kita senang. Ada rekreasi, olahraga, renang, atau camping, atau makan bareng-bareng, bersama, masak. Tidak mengapa, tidak terlarang. Kenapa? Karena tujuannya ada masalah jiwa. Karena tujuannya adalah untuk agar giat kembali, giat, rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa in kana hadduha mujarrad syahwah laysat muta'alliqa bimasaliha madhkura fa dzalika haddun madmum wa juhud fihi na'am yakun. Jika bagiannya, ya, apa yang diinginkan oleh jiwa itu adalah semata-mata hanya memenuhi syahwat belaka, tidak ada keterkaitan untuk kemaslahatan yang disebutkan, tidak adanya dia na'am semakin bertambah giat di dalam melakukan kebaikan, tidak ada maslahat jiwanya, hanya semata-mata kepuasan, ya, syahwat saja, maka ini adalah bagian yang tercela. Maka juhud di sini diperbolehkan. Nah, kalau hanya semata-mata memenuhi syahwatnya. Karena ada seseorang yang dia mengambil bagian dunia hanya semata-mata syahwat. Bukan menjaga atau adanya kemaslahatan, kemanfaatan. Seperti kita nikah, karena sana ada manfaat yang sangat banyak. Tapi ada orang-orang yang hanya memenuhi syahwat. Iya. Yang itu akan mencelakakan dirinya. Sehingga jatuh kepada perkara yang haram. Demikian seorang makan, minum, berpakaian. Ada di sana hanya memenuhi kebutuhan kemaslahatan jiwanya. Tapi di sana ada orang yang dia memenuhi perkara-perkara tersebut dalam rangka memenuhi syahwatnya. Sehingga dia berhias. Kemudian senangnya foto-foto. Ya, itu biasanya orang yang senang berdandan. Nah, atau berhias. Yang tidak ada kemaslahatan bagi jiwanya. Hanya kesenangan dari syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kesimpulannya bahwasanya perkara dunia itu terpuji ketika di sana adanya manfaat dunia dan akhiratnya, dan tercela ketika hanya memenuhi syahwat dan justru menghalangi dari mengingat akhirat dan perkara-perkara ketaatan. Naam, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu.